bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, kita mengkaji surat Thaha ayat 96. Mudah-mudahan kajian kita ini dapat meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min asarir rasuli fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Pendengar yang dimuliakan Allah, pernyataan Samiri ini menarik untuk kita kaji. Pernyataan dia pertama, basortu bimalam yubosiru bihi, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mengetahui lebih dari orang lain membuat manusia melakukan dua hal. Kalau dia bijak, maka akan muncullah kebaikan. Tapi kalau ada kesombongan, maka akan muncullah mara bahaya. Maka kita menemukan ada orang pintar tapi menyengsarakan orang lain. Tapi juga ada orang pintar dengan kebijaksanaannya menyejukkan masyarakat sekitarnya. Dapat diibaratkan kepintaran dengan kebijakan kebijaksanaan ini bagaikan batu dan air. Orang pintar ketemu dengan orang pintar bagaikan batu sebesar mangga ketemu batu sebesar mangga, maka yang terjadi adalah pergesekan, geruduk. Bila batu itu diletakkan di dalam suatu ember, maka dia akan timbul bunyi. Orang pintar ketemu dengan orang pintar, tidak ada yang mau ngalah, akhirnya terjadi keributan. Tidak ada jalan keluar kecuali kegaduhan. Sementara orang bijak bagikan air, yang apabila gelas demi gelas dikumpulkan di dalam satu ember, mereka dapat berbaur menyatu. Dan orang yang bijak ini memiliki kekuatan. Tidak saja batu yang kuat, air pun dapat menenggelamkan pulau Sumatera, tepatnya di Aceh pada tahun 2004 dengan tsunami-nya. Inilah, jadi pengetahuan kita bukan untuk menjauhkan kita kepada Allah, tapi pengetahuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengetahuan kita bukan untuk membuat kita bertambah sombong, tapi pengetahuan kita untuk dapat menjadi orang yang bijak, tahu diri, dan pandai bersyukur dan berterima kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, asarir rasul, jejak rasul, ajaran-ajaran rasul. Ajaran rasul itu, ajaran nabi itu bukan untuk diputar arah demi menyembah selain Allah. Kita melihat ada orang mengikuti nabi, tapi yang diikutinya bukan esensinya. Mengikuti nabi membuat dia jauh kepada Allah sebagai Tuhan yang mengutus para nabi. Sebagaimana Samiri membuat patung sebagai berhala. Sebagaimana ada orang berkata, wahai Pak Ustaz, bukankah Allah menyuruh kita untuk beriman kepada yang gaib? Yu'minu nabil gaib. Benar. Bukankah setan itu gaib? Bagaimana kalau kita beriman kepada setan? Karena setan itu membuat saya lebih cepat kaya daripada Allah. Ini adalah jejak Rasul yang tertuang di dalam Al-Quran, tapi diputar arah untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja beriman kepada yang gaib itu bukanlah menyembah setan. Karena ayat yang lain mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikut langkah setan karena dia musuh yang nyata bagimu. Dan di sini juga kita menemukan yang ketiga, bagaimana Samiri terakhir mengikuti nafsunya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Pengetahuan tanpa iman menyengsarakan. Pengetahuan didukung oleh nafsu membahayakan. Pengetahuan plus iman membahagiakan. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana. Kita minta kontribusinya tentang ayat 96 dari surat Thaha. Yang tersilakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, sekedar untuk memberikan penjelasan tambahan dari sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jenal tentang ayat ini, ketika Allah mengatakan qala basartu, yang merupakan rekaman pembicaraan yang disampaikan oleh si Samiri terhadap Nabi Musa, basurtu, ya, di sini Allah menggunakan redaksi basur, basurtu, basartu, ya, basurtu, basur itu dari basir yang artinya adalah penglihatan, ya. Kalau di dalam Al-Quran ini biasa dipakai untuk menunjukkan melihat tapi dengan tajam, ya. Makanya Allah mensifatkan dirinya innahu sami'un basir, sesungguhnya Allah itu tajam pendengarannya lagi maha tajam matanya, ya. Tidak ada satu suara pun yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ada orang meminta kepadanya. Tidak ada satu pembicaraan pun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didengar olehnya, walaupun itu dilakukan oleh orang yang sedang melakukan bisik-bisik. Wa asarun najwa, ketika mereka melakukan bisikan, saling berbisik-bisik, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu, ya. Kemudian basirun, Allah itu maha melihat, tajam sekali penglihatannya. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, semut yang gelap, semut yang sangat kecil berwarna hitam berada di dalam tanah yang sangat gelap, itu semua dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dipergunakan kata basur tuh, aku melihat tapi bukan hanya sekedar membukakan mata dan tahu itu terjadi, akan tetapi ada sesuatu hal lain yang aku pikirkan di balik itu, ya. Allah juga menyampaikan kata keterangan basara ini atau basir ini ketika pada hari akhirat nanti Allah kemudian mengatakan asmi' bihim wa absir, baru sekarang kalian tajamkan telinga kalian, kalian tajamkan mata kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akhirnya mereka di situ, ya Allah, betul-betul kami nyesan, ya Allah, kami bisa melihat sekarang kebenaran yang Engkau sampaikan. Kenapa enggak dari dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Asmi' bihim wa absir, betapa tajamnya pendengaran mereka pada hari kiamat ini, dan begitu tajam pandangan mereka pada hari kiamat ini. Tetapi sudah terlambat, karena yang diinginkan itu ketika kita hidup di dunia. Nah, basur tu, aku dapat melihat, aku memiliki ilmu pengetahuan yang tidak kamu miliki, ya. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa ketika suatu kepintaran atau pengetahuan yang kemudian diikuti dan diiringi dengan hawa nafsu, maka terjadilah sebagaimana yang terjadi pada Samiri ini, sebagai contoh paling dekat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Apa yang dia ketahui? Dia melihat malaikat turun ke bumi dan bekas pijakan kaki malaikat itu membuat bumi itu menjadi tumbuh subur. Tanah yang dipijak, bekas tapak kaki malaikat itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya dia mengambil inisiatif, kalau ini, ya, bekas pijakan ini, tanah bekas pijakan ini dilemparkan ke dalam patung, ya, pasti akan terjadi sesuatu pada patung itu. Dan saya kira Samiri sudah membuat eksperimen sebelum dia melakukan secara langsung, ya. Karena di dalam keterangan ayat terdahulu sudah diterangkan ketika kaum Nabi Musa ditanya, kenapa kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata mereka faqazafnaha wa kadzalika al-qasamiri. Akhirnya hiasan-perhiasan yang kami punya itu kami lemparkan ke dalam api sehingga akhirnya menjadi terbentuk menjadi patung anak sapi, dan itu yang dilakukan oleh Samiri. Tapi Samiri melakukan tindakan yang lain dengan cara melempar bekas tapak kaki malaikat yang dianggap bisa memberikan sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Nah, yang menjadi pelajaran kita adalah bahwa ternyata di dalam kehidupan ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, ketika suatu kecerdasan diikuti oleh keimanan, maka itu akan memberikan suatu pengaruh dan dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, pada saat suatu kecerdasan diikuti oleh hawa nafsu, maka yang terjadi sebaliknya adalah kehancuran dan kebinasaan di dalam kehidupan masyarakat. Disinilah kita dituntut, karena kita pada saat sekarang ini sudah berada di dalam musim-musim untuk pemilihan kepala daerah. Mari kita sama-sama untuk memilih calon kepala daerah yang tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka adalah orang yang beriman dan mereka cerdas, maka mereka akan bisa membawa pengetahuan mereka untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi ketika hawa nafsu yang menjadi sokongan utama mereka, maka jangan dan tidak perlu lagi merasa khawatir, karena pasti ke depan masyarakat Sumatera Utara pasti akan jauh lebih jelek dan lebih buruk, karena pemimpinnya tidak akan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ini saja dapat disampaikan, dan kami kembalikan kepada Ustaz Jenal. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan di akhir pertemuan kita ini, pengetahuan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jejak Rasul bukan untuk diputar arah demi menyembah selain Allah. Barang siapa yang bertambah ilmu dan tidak bertambah petunjuk, dan tidak akan bertambah kepada Allah kecuali kejauhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.